أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمان وممن حولكم من الأعراب منافقون dan ada di antara kalian dari kalangan Arab, orang-orang pedalaman, suku Baduy pedalaman yang tinggalnya di padang pasir atau yang semisal yang tidak tinggal di perkotaan, munafikun terhadap adat terdapat dari mereka orang-orang munafik. Wamin ahli al-Madinati aydan munafikun, juga orang-orang munafik juga ada di kota Madinah. Maradu 'alan-nifaq, mereka terus menerus membangkang berada pada kemunafikan, bertambah nifaknya dengan kemunafikan yang lainnya. La ta'lamuhum, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui mereka. Bi'ayanihim wa tu'aqibuhum wa tu'amiluhum bimuqtada nifaqihim. Engkau tidak mengetahui mereka. Ini menunjukkan, kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semua mengetahui siapa yang bersama Nabi. Ada orang-orang munafikin. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka per individunya, sehingga engkau tidak menyikapi mereka sebagaimana orang-orang munafikin yang lainnya. Lima adillahi fi dhalika minal hikmah al-bahirah, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah kenapa ada beberapa yang disembunyikan oleh Allah dari kalangan munafikin. Tidak semuanya Nabi SAW mengetahui fulan, fulan, fulan, fulan. Tidak, tidak disebutkan oleh Allah semuanya secara keseluruhan. Walaupun sebagiannya sudah diketahui, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya munafikin, na'udzubillah. Nahnu na'lamuhum, kamilah yang maha mengetahui siapa mereka dari kalangan orang-orang munafikin. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengazab mereka dua kali siksaan. Yahtamal an natasni ala babiha wa an azaba azaban fid dunya, ada azaban fid dunya wa azaban fil akhirah. Ada kemungkinan di sini azab di dunia juga azab di akhirat. Ini dua kali siksaan, dua kali azab. Fa fid dunya ma yanaluhum min alham wal huzn wal karahah lima yusibul mu'minin min al fath wal nasr. Di dunia mereka disiksa, diazab dengan kesedihan, kegalauan, gundah gulana, kebencian terhadap orang-orang beriman. Kenapa orang-orang beriman diberikan kemenangan dan kemenangan? Adapun di akhirat, orang-orang munafikin dimasukkan ke dalam api neraka. Karena Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir yang bersembunyi. Artinya mereka humul kafirun, dikafirkan oleh Allah sendiri. Atau makna yang kedua kata Imam Sa'di rahimahullah, ihtamal anna al-murad sanughallidhuhum 'alaihim al-'adzab. Kami akan melipat gandakan siksaan. Double. Nudha'if 'alaihim nukarriruh. Diulang-ulang. Naam, azabnya, siksaannya diulang-ulang dan diulang-ulang terhadap orang-orang munafikin. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ada yang tinggal bersama Nabi SAW dalam keadaan Nabi tidak mengetahui semuanya orang-orangnya. Walaupun setengahnya, sebagiannya tetap Nabi mengetahui karena diwahyukan oleh Allah. Tetapi secara keseluruhan kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamuhum. Kamu wahai Muhammad tidak mengetahui mereka seluruhnya. Nahnu na'lamuhum. Kamilah yang Maha mengetahui mereka seluruhnya. Naam, ada hikmah di balik itu semua. Kenapa tidak seluruhnya? Naam, tidak seluruhnya Allah membongkar fulan. Tidak dibongkar habis. Tetapi ada hikmah di balik itu semua. Tetap Allah akan menyiksa mereka. Orang-orang yang seperti ini akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Dua kali siksaan. Ya, dilipat gandakan siksaan. Na'udzubillah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.